لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد Baik. Qul inna a'udzubikumullah di ayat yang ke 30 dan setelahnya dari surah Qaf. Yauma naqulu li jahannam, yani ingatlah, sebutkanlah wahai Rasul, sampaikan kepada kaummu, umatmu, tentang satu hari di mana kami mengatakan kepada jahannam, hari kiamat nanti, dan Allah Subhanahu wa taala mampu mengajak bicara siapapun dan apapun yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluknya. Baik. Siapapun dan apapun Allah bisa menjadikannya mampu untuk berbicara. Taib. Sebagaimana orang-orang kafir ketika berbicara dengan kulit mereka, karena nanti semua mulut akan disumpal, ditutup, tidak bisa berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum al-ayah. Hari di mana mulut-mulut mereka kami tutup dan yang berbicara adalah tangan dan kaki mereka, dan apapun yang Allah kehendaki untuk berbicara maka mereka bisa berbicara. Ketika kulit-kulit mereka memberikan persaksian atas apa yang dulunya dilakukan oleh orang itu, orang-orang kufar mengatakan sambil berbicara kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa wahai kulitku engkau bersaksi atas apa yang dulunya pernah saya lakukan? Qalu, maka kulit-kulit mereka mengatakan, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami mampu untuk berbicara sebagaimana Allah mampu untuk menjadikan berbicara apapun dan siapapun yang Allah kehendaki. Baik. Sorga akan berbicara kalau diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sorga, neraka juga demikian. Gunung-gunung dan apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diajak berbicara, maka mereka bisa berbicara. Barakallahu fikum. Allah Maha mampu atas segala sesuatunya. Baik. Allah berbicara ke langit, Allah berbicara ke bumi dan semua menjawab. Baik. Dan semua menjawab apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. semua tunduk pada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan kepada langit dan bumi, "Itiya tau'an aw karha, qalata ataina ta'iin." Datanglah kalian berdua wahai langit dan bumi dalam keadaan ridha atau tidak ridha. Terpaksa atau tidak terpaksa. Qalata ataina ta'iin. Maka keduanya pun mengatakan, "Kami akan datang dalam keadaan taat, tunduk patuh kepadamu ya Allah." Jadi semua bisa berbicara. Baik. Maka di hari kiamat ini nanti Allah akan berkata kepada neraka jahanam, "Halim talati, apakah engkau sudah penuh dengan orang-orang yang dimasukkan ke dalammu?" Baik. Halim talati. Karena memang dipersiapkan neraka ini untuk orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, tidak tunduk patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fataqulu hal mim mazid. Maka neraka itu pun senantiasa mengatakan, "Adakah masih tambahan?" Taib. "Adakah yang masih bisa masuk?" Taib. "Masih banyak yang kosong." Barakallahu fikum. Beda dengan surga Allah Subhanahu wa taala, ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga dan masih ada yang luang, maka Allah menciptakan makhluk-makhluk untuk mengisinya. Barakallahu fikum. Beda dengan neraka, begitu masih ada lowong untuk dimasukkan ke dalam neraka, Allah tidak menciptakan makhluk untuk mengisi nerakanya. Barakallahu fikum. Akan tetapi dalam satu riwayat, maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya ke dalam mulut neraka, maka tertutuplah neraka itu, dan dia pun mengatakan, "Qat qat, cukup cukup." Tentunya ketika kita berkata tentang qadamain, kaki Allah Subhanahu wa taala, sama seperti kalau kita berbicara tentang tangan Allah. Barakallahu fikum. Wajah Allah dan yang lainnya yang merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau di kita itu adalah anggota tubuh. Barakallahu fikum. Sementara kita mengatakan untuk yang seperti ini, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah tidak serupa dan tidak sama dengan satu apapun. Barakallahu fikum, dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik. Ini kaidah yang tidak boleh hilang dari kita. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Di ayat ini Allah menetapkan sifatnya dan Allah menafikan kesamaan dan keserupaan dengan satu apapun. Barakallahu fikum. Jadi setiap kita membaca sifat Allah, kita langsung mengatakan yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi. Sifat ini sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sesuai dengan kesempurnaannya. Adapun yang ada pada kita makhluk, barakallahu fikum, seperti tangan misalnya, ya sesuai dengan kelemahan dan kekurangan serta keterbatasan kita sebagai makhluk. Jangankan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, sesama makhluk saja berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Paham? Barakallahu fikum. Tidak bisa kita katakan bahwa kaki kita sama seperti kaki gajah. Kaki gajah sama seperti kaki nyamuk dan seterusnya. Baik. Kita kembali, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Baik. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Masihkah ada yang akan dimasukkan ke dalamnya? Barakallahu bikum. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan kainya di mulut neraka sehingga tertutupilah. Dan pada saat itu neraka mengatakan qat qat, yakni hasbi hasbi, cukup cukup. Baik. La haula wa illa billah. Mengerikan pelajaran yang telah kita lewati di beberapa malam yang lalu. Seandainya Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita mengetahui apa yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita akan lebih banyak menangis ketimbang tertawa. Dan kita tidak akan pernah bisa bersenang-senang dengan istri dan keluarga. Baik, karena rasa takut yang sangat. La haula wa quwwata illa billah. Setelah Allah berbicara tentang masalah neraka, Allah mengatakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan didekatkanlah surga itu untuk orang-orang yang bertakwa, tidak jauh dari mereka. Baik, untuk apa? Untuk mereka saksikan sebelum mereka memasukinya. Baik, sebelum mereka menikmatinya, mereka sudah bahagia, sudah merasa senang. Baik, didekatkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan dekatnya sorga ke orang-orang yang bertakwa sama seperti dekatnya dia dengan amal saleh yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Amal saleh, senantiasa berusaha dekat dan dekat dengan amal saleh. Oleh karena itu kita bukan minta sorga semata, tapi kita minta amal yang bisa mendekatkan kita ke dalam sorga. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah, aku minta kepadamu sorga dan apa-apa yang mendekatkan diri kepadanya dari apa? Ucapan dan perbuatan yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawli wa amal. Aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari api neraka dan apa-apa yang mendekatkan ke dalam neraka dari ucapan dan perbuatan. Baik. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Tidak jauh, didekatkan supaya mereka taib, semakin gembira dan semakin berharap, senang. Penghuni neraka juga diperlihatkan kepada mereka surga, tapi bukan untuk membahagiakan mereka. Diperlihatkan kepada mereka surga dan dikatakan mereka, ini tempatmu seandainya engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tempatmu seandainya engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itulah penyesalan yang sangat hebat. Barakallahu fikum. Yang menyelimuti hatinya. Bukan senang dan bahagia dia melihat surga, tapi dia merasa tersiksa. Barakallahu fikum. Hanya diperlihatkan tempatnya, ini tempatmu seandainya engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau beramal saleh. Tapi engkau karena kafir, maka tempatmu di neraka. طيب. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذا ما توعدون, inilah yang dijanjikan kepada kalian wahai orang-orang yang bertakwa. Bagaimana orang bertakwa itu? Baik. Likulli awabin. Orang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tobat dari perbuatan maksiat. Baik. Awab, orang yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala setelah jauh tersesat atau terlambat, barakallahu fikum, kembali dia, mendekat dia, baik, taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini katakan awab. Awab itu artinya senantiasa kembali walaupun sesekali mungkin tertinggal, sesekali menjauh, tapi sesekali berlaku dosa, berbuat maksiat, tapi senantiasa dia kembali dan kembali, maka dikatakan awwab. Taib, kathirul inabah. Barakallahu fikum. Banyak kembali, banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Karena namanya manusia ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innakum tukhthi'una bil-laili wan-nahar wa anakfuru dzunuba jami'a. Fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai anak cucu Adam, kalian ini berlaku dosa siang malam, berlaku salah, keliru. Wa anaghfiru dzunuba jami'a, dan akulah yang mengampuni dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Baik. Inilah orang yang bertakwa. Bukan orang yang tidak ada dosa dan salah, tidak ada keliru, bukan. Allah menyifati orang yang bertakwa di sini apa? Awwab. Kathirut taubah, kathirul istighfar. Baik. Likulli awwabin hafid. Senantiasa menjaga apa-apa yang mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal saleh, menjaga salatnya, menjaga puasanya, menjaga sedekahnya. Barakallahu fikum. Jangan sampai tercampuri dengan riya, jangan sampai terbatalkan dengan maksiat, jangan sampai dan jangan sampai. Barakallahu fikum. Menjaga dalam artian senantiasa mengusahakan untuk melakukannya, menjaga waktunya, menjaga waktu sholat, senantiasa dia teringat, oh masuk waktu ini mesti sholat orang, tapi oh adzan, tapi mesti sholat, tapi ini so Ramadan orang masuk mesti puasa, dia menjaga. Yang memiliki harta lebih, dia menjaga hartanya untuk senantiasa dikeluarkan zakatnya. Baik, menjaga waktu pengeluaran zakat maksudnya. Baik. Sebagaimana kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihfazillaha yahfazka." Jaga Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjagamu. Maksudnya menjaga Allah adalah menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Yakni engkau menjalankannya. Jangan dibiarkan. Jangan diterlantarkan amal-amal saleh ini, tapi hendaknya kita jalankan dan mengusahakan untuk mengamalkannya. Ini yang dikatakan hafiz, senantiasa menjaga amal saleh. Taib, dari perkara-perkara yang wajib, taib, dan perkara-perkara yang mustahab dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat lima waktu berjamaah dengan apa? Salat-salat nafilahnya. Barakallahu fikum. Baik. Puasa Ramadan dengan puasa-puasa sunnahnya. Baik. Zakat dengan sedekah-sedekahnya dan yang lainnya. dari kewajiban-kewajiban serta sunnah-sunnah dia senantiasa menjaganya. Itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Likulli awabin hafid. Man khasyar rahman bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib. Juga sifat yang lainnya untuk orang-orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut berlaku maksiat. Baik. Walaupun dia di kesendiriannya, di kamarkah atau di tempat-tempat sepi, tidak ada yang lain kecuali dia. Barakallahu fikum. Ya tentu ada malaikat yang menyertainya. Dia akan mencatat semua apa yang dilakukan. Hada ma tu'aduna likulli awabin hafid man khasyiya ar-rahman bil ghaibi. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia yakin bahwa Allah melihat dia. Baik. Kalau ini sudah ada, berarti dia sudah berada di derajat ihsan. Barakallahu fikum. Tingkatnya sudah lebih tinggi lagi. Muslim, mukmin, kemudian muhsin. Barakallahu fikum. Muslim banyak orang yang aku muslim. Tapi mukmin kecil sedikit. Barakallahu. Lebih sedikit lagi muhsin. Tapi kalau orang yang bertakwa di kondisi yang seperti ini, man khasyar rahman bil ghaibi, maka dia sudah berada di posisi muhsin, lebih tinggi lagi derajatnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takum tarahu fa innahu yarak. Sembahlah Allah seakan-akan kau melihatnya, kalau tidak maka yakinlah bahwa Allah senantiasa melihatmu. Baik. Man khasyar rahman bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib. Baik. Dan dia datang nanti di hari kiamat dalam keadaan hati yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat dari dosa-dosa. Baik. Ini yang dikatakan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam ucapan yang ma'ruf. Salamatul qalbi la yu'adiluha syai. Selamatnya hati tidak ada yang bisa menyamainya. Selamat dari kesyirikan, selamat dari kebid'ahan, selamat dari kemaksiatan. Barakallahu fikum. Karena di hari kiamat nanti hanya kalbu yang selamat ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yawma la yanfa'u malu wa la banun. Hari itu, hari kiamat nanti, tidak ada manfaatnya harta benda dan anak-anak, pengikut-pengikut. Baik. Barakallahu bikum. Pemuja dan pemuji. Barakallahu bikum. Karena sekarang ini orang ramai-ramai cari pengikut. Taib. Hah? Cari pengikut, pengikut apa di Twitternya, apakah di Facebooknya mungkin atau apa pokoknya. Cari pengikut yang banyak. Barakallahu bikum. Ya tentunya sesuai dengan apa? Ya niatan-niatan mereka, cita-cita mereka, keinginan-keinginan mereka. Tapi barakallahu fikum. Para admin komunitas juga demikian, mencari pengikut-pengikut, anggota-anggota yang banyak. Kalau kebaikan yang dia serukan dengan hati yang ikhlas lillahi subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan dia mendapatkan kebaikan. Disertai apa yang dia sampaikan di dalamnya adalah kebaikan. Walillahilham. Bushra. Tapi kalau di sana disampaikan kejelekan, keburukan, kemaksiatan, waliyadzubillah, maka wail untuk mereka. Baik. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari itu tidak ada manfaatnya harta benda, karena harta benda ditinggalkan di dunia. Baik. Karena Allah mengatakan setelah mereka masuk ke alam akhirat, kata Allah SWT, wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum, dan kalian telah meninggalkan apa yang dulunya kami telah berikan kepada kalian di belakang punggung kalian. Baik. Dulunya banyak harta. Baik. Begitu mati tidak ada bawa speser pun tidak. Masya Allah. Tidak ada yang dibawa mati. Bagaimana mau bawa mati? Pakaian yang dipakaikan untuknya tidak pakai kantong, tidak pakai popoji. Agak tak? Nah, kain kapan ini kain tiga helai tanpa jahitan, barakallahu fikum, dibungkus. Subhanallah. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Inilah yang akan mendapatkan kebaikan. Man khasyar rahman bil ghaib wa jaa bi qalbin munib. Inilah sifat orang yang bertakwa. Coba perhatikan. Baik. Hadza ma tu'aduna likulli awabin. Hafid, man khasyar rahman bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib. Memiliki persyaratan ini, dia dicap sebagai orang yang bertakwa. Mereka-mereka lah yang dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga. Udkhuluha bisalam. Silahkan kalian masuk ke dalam surga dengan aman, tenteram, penuh keselamatan, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Namanya bisalam. Baik. Masya Allah. Udkhuluha bisalam, masuklah kalian disertai dengan rasa aman, penuh keselamatan, bahagia, tenteram, tidak ada rasa takut, khawatir. Baik. Semua terpenuhi. Orang yang mungkin sedih, orang yang mungkin gundah gulana, karena apa? Ada yang dia khawatirkan dan ada yang tidak dia miliki. Barakallahu fikum. Kesedihan ini muncul karena tidak terpenuhi apa yang dia inginkan. Sementara orang yang masuk dalam surga, semua apa yang diinginkan terpenuhi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk berangan-angan. Tamannau, silakan kalian berangan-angan. Subhanallah. Masya Allah. Penghuni surga disuruh berangan-angan karena semua permintaan mereka sudah diberikan, dipenuhi. Dalika yaumul khulud, kekal mereka di dalam surga, tidak ada selesai-selesainya. Barakallahu fikum. Tidak ada suatu saat mereka akan mati musnah, tidak. Mereka akan kekal selama-lamanya. Dalika yaumul khulud, kekekalan abadi dengan kenikmatan. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Untuk mereka apa yang mereka inginkan di dalam sorga itu. Ya kan? Tidak ada yang terkurangi. Semuanya tercukupi. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ladaina mazid." Dan dari sisi kami untuk kalian ada tambahan. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya untuk mereka, sesuatu yang tidak bisa diukur-ukur, barakallahu fikum. Bayangkan saja 100 rahmat yang Allah ciptakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha khalaqa mi'ata rahmah." Allah menciptakan 100 rahmat. Ini rahmat yang merupakan makhluk, beda dengan rahmat yang merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan 100 rahmat. Lafadznya memang khalaqa. Baik. Allah menurunkan satu rahmatnya untuk umat manusia dan seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, mulai dari diciptakannya bumi sampai ditegakkannya kiamat. Satu rahmat ini dibagi-bagi untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. 99-nya Allah Subhanahu wa taala peruntukkan untuk orang-orang yang beriman di dalam sorga. Barakallahu fikum. Ditambah yang satunya tadi, dicukupkan apa? 100 kembali. Baik, satu yang tak terbayangkan, barakallahu fikum, tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Lahum ma yasha'una fiha. Untuk mereka, taib barakallahu fikum, ma yasha'una fiha. Baik. Apapun yang mereka inginkan di dalamnya. Bahkan habis permintaan mereka sudah dipenuhi semuanya. Baik. Sampai Allah SWT menghalalkan untuk mereka keridhaannya, dan Allah tidak akan pernah murka lagi kepada mereka. Penghuni surga. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Baik. Mazid di sini adalah an-nazar ila wajhillahil azim, ila wajhillahil karim. Baik. Ini nikmat yang paling tinggi yang diperoleh dan didapatkan oleh orang-orang yang beriman di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. An-nazar tayyib ila wajhillahil karim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira." Pada hari itu nantinya wajah-wajah penghuni surga berseri-seri. Cerah. Ceria. Barakallahu fikum. Menunjukkan tentang kebahagiaan dan kesenangan yang mereka dapatkan, barakallahu fikum, dan terpancar pada wajah mereka. Taib. Hakadah. Hatta di dunia ini, kalau kita dapati seseorang berbahagia, senang, gembira, mukanya cerah ceria, senyum-senyum terus. Tapi kalau dia mendapati permasalahan, giliran dia susah, sengsara, dia mukanya murung, sayu, taib. Kita nengoknya kasihan. Barakallahu fikum. Tapi di hari itu, orang-orang yang beriman wajahnya cerah ceria, memandang ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini merupakan keyakinan ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Ditopang dengan sekian banyak dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Rasulullah, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatihi." Baik. Sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. La tudammuna fi ru'yatihi. Jadi kalian tidak perlu berdesak-desakan dalam melihatnya. Kalian melihat bulan ini yang disamakan di sini cara melihatnya, bahwa orang-orang beriman melihat Allah SWT dari tempat mereka masing-masing, sebagaimana manusia bisa melihat bulan dari tempat mereka masing-masing tanpa harus berdesak-desakan ngumpul di suatu tempat. Nah, ini yang disamakan oleh Allah SWT, bukan yang disamakan wajah Allah dengan bulan, bukan, barakallahu fikum. Tapi yang disamakan disinilah kaifiyatur ru'yah, cara memandang. Barakallahu fikum. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Baik. Siapa ini? Mohon, kita cukup sampai sini, barakallahu fiik. Yakfi.